Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kali ini kita berada pada bagian kedua atau sesi kedua kajian kita di hari ini. Masih pembahasan kita seputar radikalisme dan terorisme, dan insya Allah setelah itu akan memasuki pembahasan tentang komunisme. Untuk selanjutnya mungkin saya serahkan kepada Ustaz Ahmad Alfian untuk menyampaikan beberapa permasalahan yang perlu dibahas atau dijawab. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan siang hari yang mulia ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pertanyaan untuk kemudian akan diulas dan dibahas oleh Al-Ustaz Luqman Ba'abdu. Beberapa pertanyaan terkait dengan pembahasan atau materi kita, yaitu materi tentang radikalisme dan komunisme. Pada pembahasan yang lalu di sesi yang pertama, disampaikan bahwa radikalisme itu muncul dalam atau karena berbagai faktor, antaranya ada masalah ekonomi, ada masalah politik, dan yang menjadi pembahasan kita adalah masalah yang terkait dengan agama. Dan tadi sempat disinggung juga bahwa masalah ini luas. Masalah yang terkait dengan radikalisme yang mengatasnamakan Islam, bahkan mengangkat syiar-syiar jihad, mengatasnamakan jihad. Yang sering disampaikan, dicontohkan adalah radikalisme versi atau yang sering mencuat akhir-akhir ini, yaitu Al-Qaeda atau juga ISIS. Namun karena tadi disampaikan bahwa masalah ini sebenarnya sangat luas, mungkin kita bisa menanyakan atau menyampaikan kepada Ustaz bahwa apakah ada radikalisme atau terorisme selain daripada ISIS dan selain dari Al-Qaeda. Mungkin begitu Ustaz. Nah, ketika kita mendengar kata teroris atau terorisme, yang awal muncul di benak kita adalah kelompok ISIS atau yang semisalnya Al-Qaeda. Tentu tidak bisa dipungkiri dua kelompok ini adalah kelompok radikal yang menganut paham terorisme dan telah disaksikan secara internasional aksi-aksi teror yang mereka lakukan baik terhadap rakyat sipil ataupun terhadap aparat pemerintah. ISIS tentu bukanlah suatu yang baru, bukan hal yang baru. Sebenarnya ISIS itu sama dengan yang sebelum-sebelumnya, hanya saja dia dikemas dengan kemasan baru, di cover dengan cover baru, casting yang baru. Tapi inti dari pahamnya sama dengan Al-Qaeda, sama dengan JI. Ada perselisihan-perselisihan internal di antara mereka. Ada juga kelompok namanya Jabhatun Nusrah yang ada di daerah Irak dan negeri Syria. Sama juga pada keumuman prinsipnya. Namun di situ ada perbedaan-perbedaan di antara mereka yang akhirnya mereka saling menyerang dan saling membunuh. Adakah kelompok selain mereka ini yang juga menganut paham terorisme, mengancam kehidupan masyarakat, kehidupan negara? Jawabannya ada. Di situ ada kelompok-kelompok yang memiliki paham terorisme radikal. Sama dengan ISIS menganggap yang selain kelompoknya adalah non-muslim. Sama dengan ISIS dan Al-Qaeda bahwa menilai dan berkeyakinan bahwa negara yang kita tinggal ini, negara Indonesia, kalau kebetulan ISIS yang ada di Pakistan, negara Pakistan, atau ke Malaysia, atau ke Saudi Arabia, dan yang lainnya sebagai negara-negara kafir yang harus diperangi dengan cara apapun, termasuk pengeboman-pengeboman yang mereka lakukan. Namun, kalau kita melihat bahaya dari kelompok-kelompok yang ada ini, bahaya ISIS dan semisalnya itu lebih mudah diantisipasi. Lebih mudah untuk segera dikenali gerakan mereka. Kenapa? Karena mereka dengan secara terbuka mengatakan dirinya kontra atau anti terhadap negara. Bahkan mengumumkan negara yang mereka katakan sebagai negara Islam. Mereka melakukan orasi-orasi di jalan-jalan bahwa kami adalah ISIS, kami pendukung ISIS. Bahkan tidak tanggung-tanggung mereka melakukan deklarasi ISIS di depan Mapolres misalkan, markas kepolisian. Jelas di situs-situsnya mereka mengajak untuk menentang pemerintah. Ini tentu bahayanya kita sepakati, mereka sangat-sangat berbahaya. Tetapi walaupun begitu masih lebih mudah untuk diantisipasi. Karena apa? Kenapa? Karena ISIS dan Al-Qaeda mereka tidak senang berbasa-basi. Mereka tidak senang dalam bahasa mereka bermuka dua. Sekali Anda kafir, ya Anda tetap kafir. Sekali kita meyakini negara ini adalah negara kafir, yang wajib kita perangin, ya tetap kafir. Dan haram bagi kami untuk bergaul, bergabung bersama mereka. Namun di situ ada sebuah kelompok yang juga memiliki paham terorisme, kerap melakukan aksi-aksi teror, pembunuhan, penculikan, pembunuhan secara senyap, pengeboman, membiayai dan mendukung, mendanai gerakan-gerakan teroris di dunia, yaitu kelompok yang sering disebut dengan sebutan Syiah. Sebagaimana kita menyebut kelompok ISIS, kita sebutkan namanya, yang kedua pun demikian. Perlu diketahui bahwa kelompok Syiah, kita gak punya waktu yang cukup untuk berbicara tentang akidah-akidah Syiah yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi satu poin terkait dengan pembahasan kita, di antara ideologi agama Syiah adalah keyakinan dan prinsip negara wilayatul faqih. Ini ada di buku-buku Syiah terkhusus yang terakhir-terakhir ini. Sekali lagi, prinsip negara wilayatul faqih. Apa maknanya? Kalau NII jelas negara Islam Indonesia. Kalau ISIS mendirikan daulah Islamiyah. Syiah punya prinsip negara wilayatul faqih. Apa itu negara wilayatul faqih? Adalah negara yang di bawah kepemimpinan dan komando para ulama-ulama Syiah sebagai pemegang komando tertinggi, termasuk komando militer. Hal ini pada kurang lebih hampir 40 tahun yang lalu, gerakan Wilayatul Faqih secara action di lapangan dengan gerakan-gerakan teror mengerahkan kekuatan dimotori oleh Al-Khomeini pada tahun 79 yang dikenal dengan Revolusi Iran. Pada tahun 79. Apa kaitannya dengan kita di Indonesia? Sebuah pertanyaan. Kaitannya karena pada waktu itu banyak kalangan dan banyak pihak dari muslimin terkagum-kagum dan senang mendukung Khomeini. Sehingga pada tahun 80, 81 dan kurang lebih pada tahun-tahun itu banyak sekali foto-foto Khomeini dan seruan revolusi, revolusi, revolusi itu terjadi di Indonesia dan belahan bumi lainnya. Maka Khomeini memiliki sebuah pasukan yang dikenal dengan Garda Revolusi. Awal pergerakannya di Iran menggulingkan pemerintahan yang sebelumnya. Namun gerakan Garda Revolusi Iran ini berlanjut. Dia mengkader, melakukan kaderisasi di berbagai negara. Sehingga muncullah apa yang dikenal dengan kelompok Hizbullah. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir kurang lebih, kita sering mendengar sebutan nama Hizbullah, Hizbullah. Pimpinan Sayyid Hasan Nasrullah. Di Lebanon. Kemudian menyebar ke beberapa negara sekitarnya. Prinsip dari negara Wilayatul Faqih sebagai akidah Syiah adalah semua negara di muka bumi ini harus tunduk di bawah kekuasaan dan komando negara Wilayatul Faqih. Sehingga untuk menyongsong program ini perlu disiapkan kader-kader sedini mungkin. Kader-kader di bidang militer. Penanaman akidah Wilayatul Faqih. Namun tentu karena namanya kaderisasi tidak mungkin terjadi dalam waktu yang singkat. Berproses. Antara lain melalui kegiatan pengiriman pelajar ke Iran. Pengiriman mahasiswa-mahasiswa dengan beasiswa. Ini terjadi. Dan nampak aksi di lapangan di Indonesia belum sampai pada aksi di lapangan karena masih proses. Contohnya di Bahrain, di Yaman, yang sekarang sering mengetuk telinga atau pendengaran kita adalah apa yang terjadi di negeri Yaman. Pemberontakan kelompok Syiah Houthi. Kelompok Syiah Houthi dahulu pada tahun 80-an atau awal-awal 90-an atau ketika saya berada di Yaman pada tahun 94-95, kelompok ini belum begitu memiliki kekuatan yang besar. Mereka sedang memproses kaderisasi itu tadi. Dikirimlah pelajar-pelajar ke Iran melalui sebuah organisasi kemasyarakatan yang menggeluti bidang pendidikan, yaitu nama organisasinya Asy-Syababul Mukmin, pemuda mukmin. Ormaslah kata kita, organisasi kemasyarakatan Islam. Program daripada ormas Asy-Syababul Mukmin ini adalah mengirim anak-anak muslimin ke Iran. Belajar ada yang 5, 6, 10 tahun pulang dari Iran. Angkatan demi angkatan terus secara rutin. Pulang dari Iran, kembali ke Yaman, sudah memiliki semangat pendirian negara Wilayatul Faqih. Sebagai kepanjangan tangan dari pasukan Garda Revolusi Khomeini. Yang diperkuat oleh kekuatan militer kelompok Hizbullah. Pulang dari Iran ke Yaman, pelajar-pelajar tersebut dengan membawa semangat baru. Tinggal menunggu kesempatan. Kesempatan itu yang diberitakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang ciri-ciri Khawarij, antara lain yakhrujun hina furqatin minan nas. Mereka, kelompok teroris Khawarij ini, akan muncul dalam bentuk kekuatan fisik di saat terjadi perpecahan dalam negara, baik rakyat dengan negaranya atau antar elemen pemerintah. Begitu dari zaman ke zaman. Kita lihat Khawarij masa awal, yang sampai terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Terjadi perbedaan pandang antar muslimin pada waktu itu, muncul Khawarij. Begitu dari generasi ke generasi. Nabi sudah mengabarkan bahwa mereka akan muncul kapan? Saat umat ini terpecah. Maksudnya umat dengan pemerintahnya atau pemerintah dengan sesama pemerintah. Maka penting diwaspadai untuk kita menjaga kesatuan negara ini. Kaum muslimin, para hadirin yang saya muliakan, di saat pemerintah Yaman terjadi ketidakharmonisan sampai menyentuh militer Yaman sehingga komando itu terpecah belah, di saat itu kekuatan Syiah Houthi tampil dengan menyusup ke salah satu kelompok dari dua kelompok di pemerintah ini, masuk ke salah satunya. Berjalan waktu dan mereka sudah memasukkan, menyusupkan kader-kadernya di bidang politik, di parlemen. Gubernur-gubernur di beberapa provinsi. Melalui waktu yang cukup panjang. Ini yang saya katakan tadi, lebih berbahaya dibandingkan ISIS dan Al-Qaeda. Kalau mereka gak bakalan mau menyusupkan kadernya, karena mereka yakin itu haram. Itu adalah kemunafikan, bermuka dua. Tapi Syiah memiliki prinsip, salah satu prinsip akidahnya adalah prinsip taqiyah. Apa itu taqiyah? Berdusta dengan menyembunyikan rencana-rencana dan makar-makarnya serta ideologinya di hadapan yang bukan kelompoknya. Dengan kata lain, prinsip berbohong. Prinsip zulwajhain. Berwajah dua. Berwarna-warni. Ini yang sulit diantisipasi. Sulit untuk diantisipasi. Apakah kemudian, singkat cerita, terjadilah apa yang terjadi di Yaman? Pemberontakan besar-besaran. Yang aneh ternyata, pemberontak bisa memiliki senjata-senjata berat. Bukan hanya AK-47, M-16 dan semisalnya, atau anti pesawat. Tidak, bahkan mereka punya rudal antar negara yang tidak bisa dimiliki oleh, kecuali oleh negara. Terbongkar bersama waktu, lebih dari 5 kali tertangkap basah militer Iran mengirimkan senjata-senjata berat dan bahan-bahan peledak berat ke Yaman. Perhatikan baik-baik tentang bahaya dari kelompok yang satu ini. Kita sedang berbicara terorisme. Kemudian, apa hubungannya dengan Indonesia? Sebelum kita menyebutkan itu, penting untuk diketahui bersama bahwa kelompok Syiah yang dipromotori oleh negara Iran telah berupaya melakukan tindakan-tindakan teror dan pembunuhan, mendukung dan menyokong kelompok-kelompok teroris. Kalau tadi kelompok Houthi di negeri Yaman, sebelumnya sejak lebih dari 15 tahun yang lalu, Iran membantu dan bekerja sama dengan Al-Qaeda Salah satu buktinya dari deretan bukti lainnya adalah di provinsi Khurasan, Iran, salah satu provinsi di Iran namanya Khurasan, berbatasan langsung dengan Afghanistan. Di provinsi ini ada satu batalion Al-Qaeda. Lebih dari 1.500 tentara jitu Al-Qaeda dilatih militer secara langsung oleh petinggi-petinggi militer Iran. Kedua, tokoh-tokoh Al-Qaeda, pembesar-pembesar Al-Qaeda, bisa keluar masuk dan bahkan berdomisili memiliki rumah di Iran, tinggal dengan aman, masuk dan keluar dari Iran dengan aman. Di saat yang ketiga, Al-Qaeda menyandera duta-duta besar atau orang-orang kedutaan dari berbagai negara di Irak. Di negara Irak ada kedutaan-kedutaan. Al-Qaeda menyandera orang-orang kedutaan dari berbagai negara, termasuk Iran. Tidak lama setelah itu, permainan di balik layar, orang-orang kedutaan Iran dilepas dan dikembalikan ke Iran. Sementara dari kedutaan yang lainnya, negara lainnya, ada yang diintimidasi, disiksa dan dibunuh. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum. Berulang kali kaum teroris Syiah berusaha untuk melakukan teror dan peledakan di dua tanah suci. Pada awal tahun 80-an, kurang lebih 90 jamaah haji Iran tertangkap basah di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, membawa kurang lebih 51 kilogram bahan peledak TNT yang sudah dibentuk dalam bentuk pasta. Jamaah haji membawa bahan peledak TNT. Untuk apa? Bukan membawa bekal makanan, makanan kedaerahannya. Membawa bahan peledak kelas tinggi. Rencana dan makar yang sangat luar biasa. Melalui proses interogasi ditemukan dan terungkap bahwa rencana peledakan itu akan dilakukan di tanah suci terhadap tamu-tamu Allah, para jamaah haji. Dan masih banyak lagi rangkaian-rangkaian teror yang dilakukan oleh Syiah. Demonstrasi-demonstrasi berdarah di berbagai negara. Menjadi korban banyak kepolisian yang terbunuh. Bukan satu atau sepuluh atau seratus aparat pemerintah di berbagai negara yang terbunuh. Apa kaitannya dengan di Indonesia? Mari kita ikuti apa yang terjadi di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu, salah satu kelompok Syiah di Indonesia, saya sebut saja namanya, ABI, Ahlul Bait Indonesia, yang beberapa bulan yang lalu menjumpai Menko Polhukam Luhut. Perhatikan bagaimana mereka bisa bermuka manis, bisa berganti-ganti wajah, yang tidak bisa dilakukan oleh ISIS. Beberapa atau setahun lebih yang lalu, kelompok ABI ini, pimpinan tertingginya berangkat ke Iran dalam sebuah pertemuan besar terekam dalam rekaman video. Dia mengatakan, tadi berjumpa dengan Menko Polhukam, sebelumnya ke Iran berjumpa dengan petinggi-petinggi Iran, mengatakan, "Nahnu abna'al imamil Khomeini." Kami ini adalah putra-putra ideologi Imam Khomeini. Memanggil kalian untuk mengirimkan bantuan kepada kami di Indonesia. Bantuan dalam bentuk tenaga-tenaga pengajar dan pendidik. Kalau pengajar dan pendidik dari Iran, secara otomatis itu adalah Syiah. Tolong bantu kami. Diulangi lagi. Nahnu abna al-imamil Khomeini. Kami adalah putra-putra ideologi Imam Khomeini. Berarti radikalisme sudah ada pada dia. Karena Khomeini termasuk Syiah yang ekstrim, yang menanamkan radikalisme dan terorisme, dan telah terbukti. Kaum muslimin yang saya muliakan, berikutnya, pada saat atau hampir setahun yang lalu, pemerintah Saudi Arabia mengeksekusi 47 teroris. Di antara mereka ada seorang teroris Syiah, namanya Nimr an-Nimr. Setelah melalui proses pengadilan yang cukup lama, sebagiannya sampai memakan waktu 4 atau 5 tahun proses pengadilannya, ya, maka ditetapkan dia sebagai tersangka dan divonis mati. Maka muncullah demonstrasi-demonstrasi di beberapa negara yang memprotes keputusan dan kebijakan pemerintahan Saudi mengeksekusi tokoh Syiah Nimr an-Nimr. Siapa Nimr an-Nimr? Salah satu provokator di Saudi Arabia yang terekam dalam rekaman video berulang kali, menyatakan bahwa semua negara di muka bumi ini, dia sebutkan beberapa nama negara, harus tunduk dan patuh di bawah kekuasaan dan komando negara Wilayatul Faqih. Perhatikan, menyuarakan pendirian negara. Dan semua negara ini harus tunduk, dirobohkan dan ditundukkan. Ternyata di Indonesia muncul juga demonstrasi orang-orang Syiah memprotes eksekusi mati terhadap Nimr an-Nimr, yang menyerukan kepada pendirian negara Wilayatul Faqih. Terjadi di Jakarta demo tersebut. Ini satu. Berarti bibit atau bahkan radikalisme dan terorisme Syiah sudah ada di Indonesia. Dan mereka punya ideologi, keyakinan bahwa negara ini adalah bukan negara Islam, atau ini adalah negara kafir yang harus tunduk di bawah kekuasaan negara Wilayatul Faqih. Memperkuat hal ini, pada demo yang sama di Jakarta, di tengah-tengah adanya bendera merah putih yang dibawa oleh para demonstran, ternyata sejumlah demonstran yang berikutnya membawa bendera kelompok Hizbullah, kelompok Syiah. Kelompok militer ini. Bukan ormas kalau Hizbullah. Hizbullah itu bukan ormas. Tapi dia adalah kelompok militer yang sudah punya kadernya di berbagai negara. Ternyata bendera Hizbullah muncul bersama para demonstran. Spanduk-spanduk bendera Hizbullah muncul di Jakarta. Ini yang wajib untuk segera diantisipasi. Jangan kita terkecoh dengan gerakan takiyah mereka. Dengan kata lain, prinsip berbohong, berwajah dua. Dan sekarang ini, pengiriman pelajar ke Iran terus berlanjut. Terkhusus oleh beberapa ormas dan beberapa universitas dan sekolah tinggi di negeri ini. Pada peristiwa Al-Arba'inat atau Al-Arba'in, peringatan kematian Al-Husain bin Ali bin Abi Talib, sejumlah besar orang-orang Syiah Indonesia berangkat ke Iran untuk mengikuti ritual peringatan kematian Husain. Di mana ritual ini yang sekarang di Indonesia mulai semarak, mulai berkembang dan mulai mendapatkan izin resmi di beberapa daerah, sebenarnya adalah sebuah ritual untuk membangkitkan semangat dendam terhadap umat Islam dengan mengatasnamakan Ahlul Bait. Kalau di Indonesia masih menggunakan tangan, menepuk-nepuk dada dengan memanggil ya Husain, ya Husain, ya Husain. Kalau di Irak, di Iran, di Lebanon sudah memakai pedang atau pisau, melukai dirinya sebagai bentuk solidaritas untuk darah Husain. Begitu mereka menipu umat ini. Jadi acara peringatan kematian Husain pada bulan Muharram atau Syura itu sebenarnya adalah media provokasi Syiah terhadap umat Islam. Dan sejarah telah menyebutkan hal itu. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam buku sejarahnya Al-Bidayah wa Nihayah bahwa pasca peringatan kematian Al-Husain telah terjadi tindakan anarkis dan teror bahkan pembunuhan terhadap umat Islam di beberapa wilayah. Ini penting untuk diwaspadai. Ternyata kita dikejutkan, kalau gak salah tahun kemarin, tokoh Syiah mantan istri Jalaluddin Rahmat itu sudah mulai melakukan acara ritual melukai diri dengan pedang atau pisau. Dengan melukai keningnya hingga bercucuran darah. Ternyata di Indonesia sudah mulai tahun kemarin. Lalu bagaimana dengan 2, 3 atau 5 tahun ke depan? Ini yang wajib diwaspadai. ISIS, Al-Qaeda, JI adalah tanggung jawab kita semuanya untuk memberantas. Mengenalkan kepada umat tentang bahaya mereka. Tetapi jangan kita lengah dengan kelompok yang siap berbohong, berdusta, tapi menyimpan makar dan kebencian terhadap negara kita, terhadap umat Islam. Wallahu a'lam bissawab. Nah. Berikutnya, sedikit kita kembali atau mencermati apa yang disampaikan tadi tentang upaya Syiah melakukan teror di Tanah Suci, dan juga kita mendengar bagaimana Syiah di Yaman itu pun sudah membangun makarnya. Beberapa bulan yang lalu kita, atau bukan beberapa bulan yang lalu, sebulan kemarin ini dikejutkan dengan peristiwa upaya Husi untuk menembakkan rudalnya dan diarahkan ke Kota Suci Mekah. Dan ini terjadi di saat dalam satu bulan dua kali yang terakhir. Dan ini bukan yang pertama kali, sudah beberapa kali. Yang terakhir ini terjadi dua kali di bulan Muharram. Kemudian kalau tadi di peristiwa eksekusi terhadap Nimr an-Nimr itu mengundang reaksi keras sampai juga di Indonesia oleh kaum Syiah yang mereka berdemo. Akan tapi peristiwa pengeboman ini justru sebaliknya. Di Indonesia terdengar beberapa tokoh justru mengecilkan permasalahan, bahkan mencoba dengan kata-kata bahwa ini hanya propaganda negara Saudi. Ini mungkin Ustaz bisa menjelaskan ini fenomena bagaimana nih Ustaz. Karena yang menariknya reaksi keras. Ini sudah enggak terjadi di Indonesia juga terhadap peristiwa itu. Di mana dunia, negara-negara Islam yang lainnya pada umumnya mengecam. Kemudian sama-sama dan kejadiannya itu di bulan Muharram. Mungkin Ustaz bisa. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa pengaruh Syiah di Indonesia telah menyusup di beberapa lembaga pendidikan, di beberapa ormas Islam, di pondok-pondok pesantren, bahkan di beberapa orang-orang pemerintahan. di antara bentuk pengaruh Syiah yang berada di negeri kita ini adalah sikap antipati atau sebelumnya mendukung suara-suara Iran. Dan di waktu yang sama antipati terhadap negara-negara yang anti-Iran. Lebih tepatnya dikatakan anti-Syiah. Sehingga ketika terjadi peristiwa yang disebutkan tadi, upaya pengeboman terhadap kota suci Mekkah yang telah dilakukan sebanyak 2 kali, muncul pihak-pihak yang mungkin karena ketidaktahuannya, atau kemungkinan kedua, dan ini yang lebih dominan, orang-orang yang memang sudah tersusupi paham Syiah, atau setidaknya didominasi informasi yang ada padanya oleh Syiah. Sehingga terang-terangan dia menepis tuduhan tersebut. Padahal kenyataan banyak pihak ahli militer, ya, petinggi-petinggi militer dunia yang membenarkan. Karena itu bisa dipelajari kemana arah rudal skat yang di mereka lepaskan. Ada laporannya, itu terekam. Bukan hasil pembicaraan di rumah-rumah atau di warung kopi. Barakallahu fikum. Jadi sekali lagi, itu memang benar kenyataan terjadi bahwa upaya dari pemberontak Syiah Houthi di Yaman berusaha untuk menyerang warga sipil, bahkan menyerang kota suci Mekkah setidaknya 2 kali di bulan Muharram ini. Nah, wallahu alam bishawab. Nah, mengingat waktu yang semakin besar, kemudian kita beralih sedikit atau melanjutkan pertanyaan ini kaitannya dengan judul kita juga, bahasanya judul masalah radikalisme dan komunisme. Mungkin Ustaz bisa menjelaskan lebih rinci keterkaitan antara komunisme dengan terorisme. Nah, apa kaitan komunisme dengan radikalisme atau terorisme? Kaitannya sangat erat sekali. Karena dalam prinsip-prinsip komunisme, teror dalam bentuk intimidasi, menculik, merampok, membunuh, ya, baik secara pribadi ataupun secara massal, adalah bagian daripada prinsip-prinsip komunisme yang sangat ditekankan. Ini yang pertama. Dan itu terdapat dalam literatur-literatur mereka. Kedua, fakta dan sejarah menunjukkan hal itu. Bahwa komunisme sangat identik dengan terorisme. Kita perhatikan negara-negara yang berdasarkan paham komunisme. Uni Soviet di bawah kepemimpinan Lenin, kemudian dilanjutkan kepemimpinan Stalin. Berapa pihak yang telah dibunuh dari pihak-pihak yang dianggap berseberangan dengan ideologi komunis? Bahkan yang dibunuh adalah rakyat. Bukan 1 atau 2 juta rakyat, puluhan juta rakyatnya dibunuh di masa Stalin. Kita tengok komunis di Tiongkok, di Cina, di bawah pimpinan Mao Zedong. Juga memakan korban dari rakyat jelata, rakyat sipil. Bukan hanya puluhan ribu, ratusan ribu. Bahkan tercatat dari berbagai negara komunis di dunia ini, lebih dari 100 juta nyawa rakyat yang telah terbunuh oleh rezim komunis. Penculikan, seseorang diculik dari rumahnya, anak istrinya menjerit, menangis, anak istri pun ikut dibunuh. Itu terjadi di negara-negara komunis. Bahkan tidak usah jauh, di negara kita, di Indonesia, yang telah melakukan pemberontakan berulang kali. Tahun 1926, tahun 1948, kemudian tahun 1965. Apa yang terjadi pada tahun 65? Sebelum pada puncaknya terbunuhnya Dewan Jenderal. Sebelum itu, Mereka menebar teror di masyarakat. Penculikan, perampokan, ya, membunuh. Dengan cara pembunuhan yang cukup sadis. Tidak cukup waktu menceritakan satu persatu. Saya yakin orang yang mempelajari sejarah di negeri ini akan tahu bahwa komunisme dan komunis adalah identik dengan teror dan terorisme. Peristiwa pembunuhan terhadap Dewan Jenderal itu adalah atas perintah Mao Zedong atau isyarat dan petunjuk dari Mao Zedong, China. Diracunnya saudara-saudara kita kaum muslimin, diberi makanan yang telah diracun oleh kaum komunis di daerah Jawa Timur. Puluhan saudara kita muslim terbunuh. Lebih dari 100 muslim di daerah Madiun, Magetan dan sekitarnya dibunuh dengan secara sadis. Bupati Magetan yang dibunuh dengan cara digergaji. Terlalu banyak. Yang sampai pada kesimpulan komunisme dan terorisme adalah sama. Komunis pasti teroris. Cepat atau lambat. Langsung atau tidak langsung. Sehingga sekali lagi pembahasan kita tentang radikalisme dan juga di dalamnya terorisme sangat erat kaitannya dengan komunisme. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz. Terkait dengan fakta kekejaman kelompok komunisme atau yang di Indonesia ini dikenal dengan PKI, baik PKI tahun 48 ataupun PKI 65, banyak dari anak-anak bangsa ini, terutama yang generasi-generasi akhir, itu mereka mungkin paham tentang komunisme tapi tidak serinci, atau bahkan tidak sedikit dari mereka yang gak ngerti sama sekali apa itu komunisme dan apa itu bahayanya serta kekejaman-kekejaman yang ada. Bahkan dia sampai mengatakan ketika ditanya, menurut saya komunisme itu ada, tapi tidak ada kaitannya dengan ateisme. Karena komunis itu isme sendiri, ateisme isme sendiri. Sehingga tidak ada kaitannya antara komunisme dengan ateisme. Belum tentu komunis atau tidak semua komunisme itu ateis. Nah, ini mungkin Ustadz bisa menjelaskan atau bisa memaparkan hal ini. Antara kenyataan komunisme dengan ateisme yang sekarang sedang digencarkan untuk dipisahkan. Di antara yang berperan besar munculnya komunisme di dunia ini adalah Karl Marx dari orang berkebangsaan Jerman, yang mana orang inilah yang meletakkan pondasi-pondasi komunisme. Dia adalah seorang yang selalu mengedepankan pertimbangan-pertimbangan materi. Bahwa segala sesuatu itu serba materi. Ada dan berjalan dengan sendirinya. Karena prinsipnya ini, dia merasa terhalangi dengan apa yang namanya agama. Karena agama dalam beberapa prinsipnya, atau banyak prinsipnya, mengajarkan hal-hal yang sifatnya non materi. Akhirnya dia menganggap bahwa agama adalah penghalang. Akhirnya dia menjadi seorang yang anti agama dan menanamkan, mempelopori gerakan anti agama. Dan inilah yang kemudian dikenal dengan bahasa mereka yang sering dinukil oleh para ulama kita, la ilaha wal hayatu madda. Tidak ada Tuhan pencipta, yang ada murni materi. Materi ini ada dengan sendirinya, tanpa ada pencipta. Dan agama adalah sebuah candu, semisal narkoba atau heroin, yang membuat orang hanya berangan-angan, tidak bisa menghadapi fakta dan kenyataan serta materi yang ada di hadapannya. Agama adalah sebuah candu yang memabukkan manusia hanya dengan angan-angan dan angan-angan. Sehingga prinsip komunis atau komunisme adalah prinsip anti-agama. Kalau ada yang mengatakan tidak demikian, terbukti di situ ada tokoh-tokoh komunis Islam. Disebutlah beberapa nama di Indonesia ini, semisal dari Malaka, ya, Tan Malaka, kemudian Semaun dari Syarikat Islam, kelompok Syarikat Islam, dan beberapa yang lainnya. Maka kita katakan, ketahui bahwa di antara mereka yang terlibat dalam gerakan komunis, oknum-oknumnya, bukan prinsipnya, oknum-oknumnya ada pihak-pihak yang tertipu dengan rayuan-rayuan kaum komunis, sehingga mereka mengira bahwa komunisme tidak bertentangan dengan Islam. Dan tentu ini adalah salah. Tentu ini adalah salah. Komunisme dimanapun berada, mereka adalah orang-orang yang anti agama. Boleh saja di awal upaya mereka merayu, mempromosikan di tengah-tengah masyarakat, mereka mengesankan bahwa kami bukan anti agama. Terbukti, contohnya banyak sekali, ketika ada beberapa partai politik Indonesia yang bertandang atau berlawat ke Cina, bekerja sama dengan PKC, Partai Komunis Cina, disambut oleh mereka dan dibawa ke sebuah pasar yang dikenal dengan pasar Muslim. Di sana nampak orang-orang Muslim berpeci putih. Nah, untuk membuktikan bahwa negara komunis tidak memerangi agama, ini bukti orang Islam bisa hidup dengan nyaman. Ketahui bahwa komunisme tetap sebagai ideologi anti agama. Hanya saja dalam suatu waktu, dalam sebuah program, mereka terpaksa harus menampakkan diri tidak anti agama demi mendapatkan dukungan atau menciptakan opini di dunia internasional dalam persaingannya menghadapi kaum kapitalis dan dalam menghadapi umat Islam atau bahkan umat beragama lainnya. Mereka menampakkan diri tidak memerangi agama, tapi pada kenyataannya tetap komunis adalah orang yang anti agama. Kalau ada seorang mengaku komunis tapi dia menyatakan dirinya tidak anti agama, mungkin dia adalah seorang yang tertipu, atau dia orang yang menyamar pura-pura tidak anti agama. Wallahu a'lam. Berikutnya, di antara juga yang berupaya atau propaganda yang ditebarkan bahwa komunisme itu ajarannya adalah membela kaum yang tertindas, membela kaum buruh, membela atau memperjuangkan hak-hak kaum tani demi mencapai atau memperoleh hak-hak mereka. Bahkan sebagian lagi menyatakan bahwa sebenarnya di masalah ini pun komunisme sejalan dengan ajaran Islam yang menganjurkan untuk memperhatikan orang-orang miskin dan seterusnya, orang-orang yang lemah perekonomiannya dan seterusnya itu. Ini bagaimana sih? Nah, memang di banyak pergerakan politik dalam upaya atau orang-orang miskin dan kelompok miskin, rakyat jelata, itu sering dijadikan sebagai komoditi kepentingan politiknya. Dengan menampilkan diri membela hak-hak rakyat kecil, dia akan mendapatkan simpati dan dukungan. Menuntut keadilan dan pemberian hak untuk orang-orang lemah. Slogan dan seruan seperti ini akan menarik simpati banyak orang. Kenapa sebabnya? Karena memang mayoritas umat sekarang menjadikan materi sebagai tolak ukur utama. Barang siapa yang dapat memberikan dan menjanjikan materi, kenyamanan hidup, pemuasan syahwat mereka, maka itu adalah yang baik. Pemimpin yang baik, yang patut didukung dan diberikan suara dukungan untuknya. Ini kondisi umat. Kondisi ini dibaca oleh banyak pihak. Salah satunya adalah kaum komunis. Tampil sebagai pihak yang seolah-olah membela kepentingan rakyat jelata. Namun, sejarah adalah sebaik-baik bukti dan saksi. Kenyataan tidak bisa dipungkiri. Kita melihat ternyata di negara-negara yang berideologi komunis, baik komunis Soviet maupun komunis Cina, hampir-hampir tidak ada satupun dari negara itu yang makmur dalam pengertian orang sekarang. Yang miskin tetap miskin. Janji yang dahulu disampaikan oleh mereka dalam masa-masa perekrutan atau merayu ternyata tidak terwujud. Kebebasan yang katanya dijanjikan ternyata yang muncul adalah pengekangan dan intimidasi yang semakin dahsyat. Perhatikan di Soviet. Apa yang terjadi di negara tersebut? Perhatikan di Cina. Mao Zedong ketika memprovokasi Aidit untuk membunuh Dewan Jenderal, memberi semangat dan untuk tidak ragu, dia menyatakan, saya telah bunuh 20 ribu orang lebih yang menentang dalam sekali pukul di Cina bagian utara. 20 ribu manusia. Dan kami tidak segan, kata Karl Marx, ya, untuk berjalan demi membela kepentingan rakyat, untuk berjalan di atas ratusan ribu atau jutaan mayat manusia. Kenyataannya, di negara-negara tersebut kemiskinan mendominasi. Dan justru para tokoh-tokoh komunis, para politikusnya, para pedagangnya, konglomeratnya semakin kaya. Mana itu pembelaan untuk orang miskin? Janji tinggal janji, yang ada hanyalah dusta. Kalau ada yang mengatakan sebenarnya upaya kaum komunis ada sebenarnya dalam Islam, membela dan memperhatikan kaum miskin, kita mengatakan Islam sangat menekankan perlindungan kepada kaum miskin. Islam sangat menekankan kepedulian terhadap nasib orang-orang fakir. Tetapi kepedulian Islam terhadap orang-orang miskin, jujur karena Allah, bukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan politik. Ini yang pertama. Kedua, Islam memperhatikan nasib orang miskin bukan dengan cara menggolimi orang-orang kaya. Benar, Islam telah mengingatkan, menghimbau, memerintahkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mencela orang-orang yang tidak peduli terhadap nasib orang miskin atau tidak mau menghimbau manusia untuk bersedekah, membantu orang-orang miskin. Dalam surat Al-Qur'an yang sering kita baca, surat Al-Maun, Allah menyatakan ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah engkau wahai Muhammad, orang yang mendustakan hari pembalasan, yakni hari kemudian, hari kiamat, tidak mau beriman, dinyatakan sebagai orang yang mendustakan hari pembalasan. Ciri-ciri mereka antara lain adalah أَفَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ. Itulah orang-orang yang membiarkan anak-anak yatim tidak terurus nasibnya. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Dan juga orang-orang yang tidak berupaya menghimbau, mengajak masyarakat untuk memberi makan atau bersedekah untuk orang-orang miskin, dicela dalam Islam. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menekankan kepedulian terhadap orang miskin dan orang lemah. Tetapi Islam tidak mempolitisasi, tidak menjadikan orang miskin sebagai komoditi politik. Dan Islam juga yang kedua tidak menggolimi orang-orang kaya. Dalam Islam ada syariat sedekah, sedekah, infak, hibah, wakaf, zakat. Semua ini mayoritasnya adalah untuk kepentingan orang-orang lemah. Zakat dibagi lagi, ada zakat amwal, ada zakat pertanian, ada zakat ternak. Jumhur menyatakan zakat urudut tijarah, barang-barang yang diperdagangkan. Semua itu kembalinya mayoritasnya untuk orang-orang lemah, orang-orang miskin. Bahkan zakat dimasukkan sebagai salah satu dari rukun Islam yang lima, tapi semua itu tidak ada warna sedikitpun dari kepentingan politik. Yang ketiga, atau tadi saya sebutkan, Islam tidak menggolimi orang-orang kaya. Kita ingat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'ad ke negeri Yaman sebagai da'i yang akan mengajak mereka untuk bertauhid dan berislam. Kemudian Nabi mengatakan kepada Mu'ad, jika engkau telah mendapati mereka mau taat dan menerima risalah tauhid, ajak mereka, sampaikan kepada mereka untuk menegakkan sholat lima waktu. Kalau mereka sudah mau menegakkan sholat lima waktu, qala fa akhbirhum anna Allah tarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqara'ihim, bahwa Allah mewajibkan zakat yang dikumpulkan dari orang-orang kaya di kalangan mereka dan dibagikan untuk orang-orang miskin di tengah-tengah mereka. Sampai di sana Allah Rasulullah melanjutkan, wa iyyaka wa karaima amwalihim, waspada kamu, hati-hati kamu wahai Mu'ad, dari harta mereka yang bernilai, berkualitas. Jangan mentang-mentang karena mereka sudah mau menunaikan zakat, kamu ambil dari zakat ternaknya onta-onta yang berkualitas. Jangan, ada aturannya. Untuk onta umurnya sekian, sekian, sekian, sekian. Diatur, tidak ada keboliman dalam Islam. Sementara komunis mengadu domba antara si kaya dengan si miskin, menanamkan semangat iri dan dengki serta benci kepada orang miskin atau dalam orang miskin untuk benci kepada orang-orang kaya. Sehingga di berbagai negara itu ya, tokoh-tokoh politik komunis memanfaatkan para petani, buruh kebun, buruh bangunan untuk membunuh dan melakukan teror. Di Indonesia yang tadi sempat disebutkan, Barisan Tani Indonesia, disingkat BTI, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, SOPSI, dijadikan sebagai alat oleh komunis untuk membantai orang-orang kaya, untuk memberontak. Ada sebuah prinsip yang ditanamkan oleh PKI, yaitu memerangi apa yang mereka istilahkan dengan tujuh setan desa. Tujuh setan desa. Demi kepentingan rakyat jelata, kata mereka. Tentu rakyat, masyarakat yang materialistis, yang mendebarkan materi, dia bisa menjual akidah. sebuah masyarakat yang selalu orientasinya adalah dunia, dunia, harta dan harta, kenyamanan hidup, dia bisa menjual keimanannya. Dia bisa melakukan kemaksiatan dan kezaliman, melukai, merampas, merampok dan membunuh. Ini yang terjadi. Ternyata dari 7 setan desa itu tadi adalah petugas pemungut zakat. Justru termasuk yang diperangi dan dibunuh di desa-desa. Dahulu di desa-desa di Indonesia ini ada petugas yang dinamakan petugas pemungut zakat. Ini yang diperangi juga oleh PKI dengan menghasut buruh tani untuk membunuhnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, berarti sangat dusta kalau kaum komunis menyatakan mereka melakukan pergerakan demi membela nasib rakyat kecil. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, Mas, ini masih ada beberapa pertanyaan, cuma barusan panitia menyampaikan waktu sampai 14.50. Ini ada pertanyaan, dua pertanyaan setidaknya, mudah-mudahan mencukupi waktunya. Yaitu bahwa anak-anak PKI yang sekarang muncul ini mempropagandakan bahwa mereka adalah korban pelanggaran HAM. Nah, bahkan sampai mereka berupaya dan sampai ke tingkat internasional mendesak bahwa upaya untuk bahwa negara harus meminta maaf. Bagaimana sih? Isu yang ditebarkan sekarang di Indonesia oleh para penerus dan anak-anak PKI, baik anak nasab maupun anak ideologi, adalah bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan pelanggaran HAM berat terhadap orang-orang PKI. Sehingga diadakanlah simposium 65 di Jakarta, kemudian berlanjut hingga pengadilan rakyat internasional di Den Haag, Belanda. Yang keputusan dari pengadilan rakyat internasional di Den Haag mengatakan bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan pelanggaran HAM berat atau genosida, pembantaian massal. Terus isu ini ditebarkan. Tapi kalau rakyat Indonesia yang benar-benar rakyat Indonesia, terkhusus muslimin, tahu dan sangat tahu bahwa kenyataannya adalah sebaliknya. Pelanggaran HAM berat itu ternyata justru dilakukan oleh kaum PKI, baik pada perang berontakan tahun 1948 maupun tahun 1965. Pelanggaran HAM berat itu tidak hanya terjadi kepada rakyat jelata. Penting diketahui, pembunuhan-pembunuhan sadis, perampokan-perampokan, pemerkosaan-pemerkosaan, intimidasi-intimidasi, itu disaksikan oleh rakyat Indonesia yang benar-benar rakyat Indonesia, yang cinta terhadap negara ini, terkhusus muslimin dalam hal ini. Rakyat Indonesia sebagai saksi kedustaan dan kebohongan anak-anak PKI yang menuduh pemerintah Indonesia telah melakukan pelanggaran HAM berat. Saya katakan tadi tidak hanya masyarakat sipil, terlalu banyak buktinya. Bahkan di tingkat militer Indonesia diadu domba oleh PKI. Militer kita, TNI maupun kepolisian adalah bagian daripada kita. Wajib kita melindungi mereka dan membimbing mereka kepada jalan yang benar. Kenyataannya bagaimana? PKI menyusupkan kader-kadernya ke dalam tubuh militer kita. Diadu domba, ditanamkan semangat kebencian dan saling mencurigai. Salah satu contohnya, para pelaku pembunuhan terhadap Dewan Jenderal itu orang-orang dalam. Letkol Untung, Marskal Madya Umar Dhani, Brigjen Suparjo, dan yang lainnya. Di Yogyakarta, tepatnya Korem 072 yang dipimpin oleh Danrem Kolonel Katamso dan juga Letnan Kolonel Sugiono sebagai kepala staf Korem dibunuh secara sadis, bukan oleh perampok atau pencuri yang memaksa masuk ke rumahnya, sehingga beliau, Kolonel Katamso, mempertahankan diri dan keluarganya. Tidak. Ternyata pembunuhan itu dilakukan oleh anak buah sendiri, Letnan Satu Sumardi. Di malam hari ditangkap Kolonel Katamso, kemudian digiring dan diseret dengan mobil gas yang sampai sekarang tersimpan di Yogyakarta. Kemudian dibawa ke Batalion L. Bayangkan, seorang Danrem, Komandan Korem 072, Kentungan Yogyakarta. Dibawa ke Batalion L hingga mendekati sebuah selokan. Kemudian eksekutornya adalah Sersan 1 Alip Toyo dengan memukulkan kunci mortir 8 ke kepala Kolonel Katamso dan berikutnya Letnan Kolonel Sugiono. Dengan dua kali pukulan, dua perwira ini jatuh tersungkur dan tak lama setelah itu menghembuskan nafasnya yang terakhir. Pertanyaannya, apakah Kolonel Katamso yang kemudian wafat mendapatkan gelar anumerta Brigjen Katamso? Apakah Kolonel Katamso tidak memiliki hak asasi manusia? Dia bukan manusia? Letnan Kolonel Sugiono, dia itu manusia yang memiliki hak ataukah tidak memiliki hak? Ade Irma Nasution, Jenderal Ahmad Yani, dan yang lainnya, mereka bukan manusia yang tidak patut dibela hak asasinya? Dan ribuan atau puluhan ribu nyawa umat Islam di negeri ini, kaum muslimin yang saya muliakan, maka begitulah kaum komunis. Mereka tidak berhenti berjuang. Maka kita sebagai putra-putri muslimin, sebagai anak-anak bangsa ini, diwajibkan untuk membela agama kita dan mempertahankan negara kita dari rongrongan kaum komunis, kaum teroris, ISIS, Al-Qaeda, Syiah, dan yang lainnya. Bekerja sama dengan pemerintah, bekerja sama dengan aparat yang bertugas. Sekali lagi, ini bagian daripada perjuangan. Melalui acara yang seperti ini, kami mengingatkan umat Islam dalam upaya amar ma'ruf nahi mungkar, dalam upaya mengentaskan umat dari terorisme, radikalisme, anarkisme, komunisme, dan yang lainnya dari berbagai kemungkaran, untuk tidak bertindak sendiri-sendiri, menghindarkan penggunaan cara-cara kekerasan. Di kesempatan terakhir dalam kajian kita ini, saya menghimbau seluruh elemen muslim untuk menjauhi main hukum sendiri. Di situ ada petugas dan aparat pemerintah yang berwenang untuk itu. Kita mendukung, kita memberikan saran, masukan. Namun yang bertindak di lapangan adalah yang berwenang. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kaum muslimin. Dan tak lupa saya ingatkan kepada seluruh kaum muslimin Indonesia khususnya, dan seluruh kaum muslimin di negara muslim lainnya, untuk tidak lupa selalu mendoakan dan memohonkan kepada Allah kebaikan dan keamanan, hidayah untuk pemerintahnya. Kita menggunakan kesempatan doa, baik di malam hari saat bertahajud, atau di saat kita bersujud, atau di antara azan dan waktu iqamah, waktu-waktu yang Allah banyak mengkabulkan doa seorang hamba, berdoa kepada Allah, memohonkan hidayah, ya Allah, lindungi pemerintah kami dari segala kejelekan. Ya Allah, lindungi pemerintah kami dari makar-makar musuhnya. Ya Allah, tanamkan pada pemerintah kami dalam kalbu atau hati pemerintah kami kecintaan kepada Al-Quran, kecintaan kepada Islam, kecintaan kepada kaum muslimin. Berikan hidayah kepada mereka ya Allah. Demikian doa seorang muslim kepada pemerintahnya, bukan malah pemerintah itu dicela, dicaci maki, dihina secara terbuka di media massa, di media sosial, di mimbar-mimbar. Dan dalam kesempatan ini pula saya ingatkan, di masa beredarnya media sosial yang sangat pesat, berbagai alat telekomunikasi yang dapat menyalurkan berbagai berita dengan cepat, untuk waspada, tidak menerima semua berita. Kepada kaum muslimin khususnya, hendaknya mengamalkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa berita, maka klarifikasi, jangan langsung ditelan, jangan langsung diterima atau dijadikan dasar untuk menilai dan memvonis atau bersikap. Jangan, hati-hati wahai kaum muslimin. Allah mengajarkan kepada kita bagaimana memfilter, menyaring berita. Kalau ada berita datang dari orang fasik itu contohnya yang enggak sholat. Orang fasik itu adalah orang yang suka berdusta. Orang fasik itu adalah orang-orang yang tidak mengamalkan syariat Allah pada dirinya, pada keluarganya. Membawa berita, jangan ditelan mentah-mentah. Kalau kita tidak mampu mengklarifikasi, setiap hari ada berita di media massa, setiap menit datang kepada kita berita peristiwa demi peristiwa, maka langsung saja dihapus. Jangan dibaca, apalagi disebarkan kepada keluarga kita, teman-teman kita, dan seterusnya. Tolong, jadilah seorang muslim yang kokoh, tidak mudah menerima berita, apalagi menjadikannya sebagai dasar menilai, memvonis, dan bersikap. Wallahu a'lam bisawab. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam kajian kali ini, dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berandil dan berperan lancarnya dan terwujudnya majlis ini. Semoga Allah nilai, Allah jadikan peran dan andil mereka sebagai bagian daripada amalan soleh. Dan tidak lupa kami, saya sebagai pemateri khususnya, memohon maaf jika ada kesalahan, kritik dan saran yang membangun demi kebaikan bersama, sangat kami harapkan. Jazakumullahu khairan. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Pak, jazakumullahu khairan kami ucapkan kepada Ustaz pemateri Ustaz Luqman Ba'du. Semoga apa yang telah sampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita, dan semoga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita. Dan saya mohon maaf juga beberapa pertanyaan yang masuk belum bisa tersampaikan karena memang keterbatasan waktu dan kesempatan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Kami sampaikan terima kasih jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz Luqman Ba'du dan Al-Ustaz Alfian yang telah menyampaikan materi hingga sesi terakhir, dan sungguh menarik apa yang beliau paparkan. Akan tetapi waktu membatasi kita. Kemudian sebelum acara ditutup, kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak takmir Masjid Nurul Islam yang telah memberikan izin dan memberikan sarana dan prasarana untuk terselenggaranya acara ini. Kemudian juga ucapan terima kasih kami sampaikan kepada segenap pihak yang bahu-membahu untuk terselenggaranya acara pada kesempatan pagi hingga sore hari ini, sehingga alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kemudian juga terima kasih kepada segenap hadirin yang telah berpartisipasi di dalam acara pada kesempatan hari ini. Kemudian juga panitia memohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan selama berjalannya atau prosesi kajian dari pagi hingga sore hari. Kemudian saya pribadi selaku pembawa acara, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesilapan selama membawakan acara ini. Akhirnya kita tutup dengan subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.